Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Seorang saudagar memelihara burung dalam sangkar. Ia akan berangkat ke India. Wahai burung, aku akan pergi ke tempat asalmu. Apakah kamu mau meminta oleh-oleh? Aku ingin engkau bebaskan, tuanku. Hah? Jangan! Janganlah kau pergi dulu. Kalau begitu, tolonglah pergi ke hutan di India, lalu kabarkan kepada teman-temanku di sana yang masih bebas tentang kondisiku di sini, tuanku. Ini, tuanku. Saudagar itu pun melaksanakan pesan tersebut, dan begitu ia mengucapkan kata-katanya, seekor burung serupa dengan burung piaraannya jatuh dari sebuah pohon tak sadarkan diri di tanah. Hah, siapa burung itu? Apa mungkin dia saudara burung piaraanku di rumah? Si saudagar berpendapat bahwa itu tentulah saudara burung piaraannya, dan ia pun merasa sedih telah menyebabkan kematiannya. Sesampainya dia di rumah, tuanku, sudahkah kamu sampaikan pesanku kepada teman-temanku di sana? Tidak, kabar buruklah yang aku bawa. Salah seekor saudaramu tak sadar diri dan jatuh dekat kakiku ketika ku siarkan kabar tentang keadaanmu. Segera, setelah kata-kata itu diucapkan, burung yang dalam sangkar itu pun tak sadarkan diri dan jatuh ke dasar sangkar. Heh, burung, burung, kau kenapa, burung? Apakah kabar kematian saudaramu menyebabkan kamu mati juga? Dengan sedih diambilnya burung itu dari sangkarnya, lalu diletakkannya di ambang jendela. Segera saja burung itu hidup kembali, terbang ke pohon terdekat. Kini kau tahu bahwa yang kau kira kabar buruk itu ternyata merupakan kabar baik bagiku. Dan pesan, yakni cara untuk membebaskan diriku, ternyata telah disampaikan kepadaku lewat kamu yang dulu menangkapku, tuan. Apa? Dan akhirnya, burung itu pun terbang bebas ke angkasa. Dihempas ke gelombang, dilemparkan angin, terkisah, ku bersedih, ku bahagia. Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.